وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Sambil menunggu yang lain, mungkin kita murojaah dulu ya, terkait dengan jatah-jatahnya ahlul furu'. Ya, suami, berapa jatah suami? Hah? Berapa? Setengah kalau tidak ada cabang yang mewarisi. Seperempat kalau ada cabang yang mewarisi. Istri bagaimana? Berapa jatahnya? Seperempat kalau tidak ada cabang yang mewarisi. Kemudian seperdelapan ketika ada cabang yang mewarisi. Ya. Kemudian naik ibu. Berapa jatah ibu? Sepertiga. Kapan sepertiga? Ketika tidak ada cabang mewarisi dan tidak ada saudara dua atau lebih. Ya. Kemudian ibu, kemungkinan yang kedua berapa? Seperenam. Kapan ibu dapat seperenam? Ketika ada cabang yang mewarisi atau ada saudara ada dua atau lebih saudara. Ya. Kemudian ibu dapat berapa? Terakhir sepertiga dari sisa. Kapan itu? Pada dua masalah yang dikenal dengan masalah apa? Al Umariyataini atau Al-Ghurrawaini, yaitu ketika seorang mati meninggalkan siapa? Istri, ibu, bapak, atau suami, ibu, bapak. Mudah kan? Ya. Kemudian sekarang beralih ke jatahnya anak perempuan. Berapa anak perempuan jatahnya? Setengah kalau sendirian, tidak ada bersamanya saudara laki-laki. Ya, tidak ada bersamanya anak laki-laki atau saudaranya dia yang laki-laki, ya kan? Ya, kemudian berapa lagi? 2/3. Kapan anak perempuan dapat 2/3? Ketika ya jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian ya anak perempuan dapat sisa ketika bersamanya ada anak laki-laki. Bagaimana cara pembagiannya? 2:1. Iya, santum marwa fikum. Kemudian cucu perempuan sekarang. Cucu perempuan berapa jatahnya? Sama juga setengah. Iya, kapan setengah? Ketika sendirian dan tidak ada di atasnya anak. Iya. Tidak ada cabang yang lebih tinggi dari dia. Itu setengah kalau sendirian. Kalau 2 orang? 2/3. Kalau bersamanya ada cucu laki-laki? Ya 2/1. Sekarang kalau di atasnya ada anak perempuan 1. Berapa jatah cucu perempuan? 1/6. 1/6 ini menyempurnakan 2/3. Kemudian kalau di atasnya ada anak perempuan, tentunya lebih tinggi kedudukannya. Jumlahnya 2 atau lebih. Bagaimana cucu dapat enggak? Cucu dapat enggak kalau di atasnya ada anak perempuan 2 atau lebih? Cucu dapat enggak? Anaknya ada anak perempuan 2 atau lebih. Ada cucu perempuan, dapat enggak cucu perempuannya? Nah, lupa ini. Enggak dapat. Sudah habis 2/3-nya diambil oleh oleh anak. Kecuali kalau bersama cucu ada cicit, bersama ada cucu laki-laki gitu. Maka dia mewarisi sisa. Ya, mewarisi sisa, bukan fard, mewarisi sisa. Atau ada cicit laki-laki, maka cucu mewarisi apa? Si sisa. Kemudian kalau di atasnya ada anak laki-laki, cucu dapat enggak cucu? Enggak dapat. Baik cucu laki-laki ataupun cucu apa? Perempuan. Mudah kan untuk cucu? Ya. Kemudian sekarang saudara perempuan jatahnya berapa? Saudara perempuan sekandung dulu. Saudara perempuan sekandung jatahnya berapa? Setengah. Syaratnya apa? Saudara perempuan apa setengah? Dia sendirian, kemudian tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Siapa? Tidak ada siapa saja? Tidak ada asal. Iya, asal laki-laki, bapak, kakek. Kemudian tidak ada apa? Tidak ada anak cabang. Iya, tidak ada cabang yang mewarisi anak atau cucu. Setengah kalau sendirian, 2/3 kalau apa? 2 atau lebih. Ya itu. Sekarang kalau bersamanya ada saudara laki-laki, ya seperti tadi 2/1. Kemudian kalau sekarang ada anak, ada kakek, dapat enggak saudara perempuan? Ada bapak, dapat enggak saudara perempuan? Enggak dapat. Ada kakek juga enggak dapat. Ada anak laki-laki? Enggak dapat. Ada cucu laki-laki? Enggak dapat juga. Nah, sekarang kayak gini kasusnya. Ada seorang mati meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan. Dapat enggak saudara perempuannya? Hah? Dapat. Namanya apa? Masih ingat namanya? Anak perempuannya satu orang setengah. Saudara perempuannya dapat. Dapatnya apa? Jenis warisannya? Fard atau taksib? Taksib. Asobahnya namanya apa? Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu istilah khusus untuk saudara perempuan ya. Khusus. Asobah ma'al ghair. Sisanya berapa? Buat saudara perempuan kandung gitu. Paham ini? Nah, syaratnya tadi saudara perempuan itu dapat ketika tidak apa? Tidak ada asal laki-laki, bapak kakek enggak ada. Tidak ada cabang. Ya, yeah. Laki-laki, tidak ada cabang laki-laki. Ah, sekarang sudah paham ya? Warisannya saudari perempuan sekandung ya. Sekarang warisannya saudari perempuan sebapak bagaimana? Setengah. Syaratnya apa? Sendirian. Kemudian tidak ada, ya syarat tadi cabang nggak ada, asal laki-laki nggak ada, kemudian tidak ada apa, saudara sekandung nggak ada, nggak ada saudara sekandung sama sekali nggak ada. Kalau sendirian setengah, kalau dua atau lebih berapa? 2/3. Nah ini jatah. Kemudian apa lagi jatahnya? Masih ada nggak? 1/6. Ah iya, jangan lupa ada 1/6. Kapankah saudari perempuan sebapak dapat 1/6? Ketika bersamanya ada saudari sekandung, jumlahnya berapa? 1. Akhirnya 1/6 menyempurnakan 2/3. Kalau saudari sekandungnya 2 atau lebih ya sudah enggak ada, 2/3 sudah habis. Nah, sekarang ana pertanyaan, ana mau nanya. Antum paham enggak coba? Seorang mati meninggalkan saudari kandung 2. Saudari meninggalkan ialah ibu, saudari kandung 2. Saudari sebapak 1 dan saudara laki-laki sebapak 1. Ibu, kemudian apa? Saudari kandung 2, kemudian saudari perempuan sebapak 1 dan saudara perempuan sebapak 1. Ibu, bagaimana? Ada saudara berapa? 1/6. Kita tulis saja ya. Iya. Ambil yang lain. Ibu berapa? 1/6. Saudaranya lebih dari 1. Ya. Kemudian siapa? Saudara apa? Saudari sekandung ya. Saudari sekandung disingkat saja. Siapa? 2. Berapa jumlahnya? Jatuhnya? 2/3. Kemudian apa? Saudari sebapak. Siapa jumlahnya? 1. Dan saudara, ini saudari. Saudara sebapak 1. Bagaimana saudara saudari ini dapat nggak? Saudari sebapak dan saudara sebapak dapat nggak? Hah? Lihat saudari sebapak, ada saudara sebapak. Nah ini perlu kejelian. Ibu pernah betul. Saudari sekandung 2/3 betul. Nah sekarang pertanyaannya saudari sebapak dan saudara sebapak dapat nggak? Sisa. Dapat sisa. Seandainya nggak ada saudara sebapak ya nggak dapat saudari sebapak ini. Cuma kebetulan ada apa? Saudara sebapak, maka dia dapat. Dalam istilah faraid disebut akhun mubarak, saudara yang membawa berkah itu. Hai itu. Paham? Yang lupa ini, fikirnya harus kuat. Terus sekarang jatah warisannya saudari atau saudara seibu. Bagaimana? Mudah ini. Saudari, saudara seibu, jatahnya bagaimana? Kalau satu orang 1/6, kalau dua orang lebih 1/3, jangan lupa itu 1/3. Syaratnya apa? Syaratnya tidak ada apa? Tidak ada apa? Asal laki-laki, asal itu bapak, kakek. Dan tidak ada apa? Cabang yang mewarisi. Kalau cabang itu lebih luas karena mencakup anak dan cucu. Sekarang saudari perempuan seibu dapat enggak kalau ada anak perempuan? Enggak dapat. Tapi kalau saudari dan saudara sebapak dapat nggak kalau ada anak perempuan? Dapat. Ya, jadi kalau anak perempuan tidak menghalangi saudari sekandung dan sebapak. Tapi kalau saudari seibu terhalang dengan keberadaan cabang perempuan itu bisa anak, bisa cucu gitu. Ah itu semua tersebutkan ada yang terlewat nggak? Nggak kan yang ahlul furud? Ya. Kemudian sebutkan sekarang asobah. Dari usul siapa asobah? Bapak, kakek dan seterusnya. Kakek batasannya sudah kita sebutkan. Dari bapak ada dua bisa ke atas itu ya. Dari ibu ada, ada enggak dari ibu kakek yang mewarisi? Kakek. Enggak ada, karena nyambungin lewat perempuan. Kalau dari bapak ada. Iya. Ya, gitu. Kemudian siapa lagi ashabah? Anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak. Kemudian kalau masih ada bekas tuannya, mu'tiq namanya. Ah itu. Cuma segitu. Ah untuk perhitungannya rumusnya bagaimana? Ada berapa? Empat. Yang pertama, tamatsul. Kalau penyebutnya sama, setengah dengan setengah. Yang kedua apa? Tadakhul. Kapan itu? Ketika yang satu merupakan kelipatan yang lain, sepertiga dan seperenam. Yang ketiga apa? At-tawafuq. Ketika ketemu di selain sepersatu, bisa ketemu lebih seperdua atau lebih dari seperdua. Bisa dibagi dua atau lebih. Yang ketiga apa? Kalau tawafuq diapakan ini cara mengambil asal masalahnya? Yang satu dibagi dua, kemudian dikalikan keseluruhan yang lain. Ya kan? Nah, kemudian yang keempat, tabayun. Tabayun. Ya, sepertiga dengan seperdua. Caranya ini mudah, tinggal dikalikan. Nah, ya, sudah datang yang ditunggunya, masuk sekarang ke pembahasan. Ini menghormati antum ini. Kita murojaah, manfaatkan murojaah. Ah, ada pertanyaan enggak? Tolong. Barangkali ada yang masih bingung jatah warisan. Ya. Enggak ada? Ya, kalau enggak ada maka kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Enggak apa-apa nanti kalau memang perlu kita murojaah bab tertentu kita murojaah. Apakah tentang aul atau yang lainnya ketika di situ kesulitan antum minta diulang kita ulang. Ya. Ya kalau mau lebih mungkin selesai ini baca kitab parod yang lain. Jadi sudah punya dasar gitu, yang dasar. Ya. Sampai halaman berapa terakhir? Kita terakhir itu kalau enggak salah masih membahas tentang apa? Masalah tashih ya. Tashih, perbaikan asal masalah. Perbaikan masul masalah, asul masalah. Yaitu khususnya terkait dengan inkisar itu ya. Ketika terjadi inkisar atau sebelumnya mimba bil murojaah, ya. Kita tanyakan kepada antum apa itu yang dimaksud dengan inkisar. Hah? Atau tashih dulu ya, tashih. Apa tashih itu? Menghasilkan bilangan terkecil yang keluar darinya bagian dari setiap ahli waris dalam keadaan sahih, ya tidak ada apa? Pecahan, tidak ada pecahan. Ya, kapan pecahan terjadi? Ketika apa? Sahamnya jatahnya bagaimana? Dibagi dengan apa? Ru'us kepala ahli waris terjadi apa? Inkisar, pecahan. Iya. Seperti kalau jatahnya 3 orangnya 4 gitu ya. Jatahnya 1 orangnya 5, ini pecahan, inkisar. Maka perlu ditashih, yakni diperbaiki, asal masalahnya diperbaharui. Dan inkisar sudah kita lewatkan itu bisa terjadi pada satu kelompok. Ya, biar mimbabil murojaah ya, enggak apa-apa kita ini. Coba antum yang aja kan? Sekarang kita contohkan inkisar yang terjadi dalam satu kelompok. Seorang mati meninggalkan istri. Kemudian meninggalkan ibu. Kemudian meninggalkan anak laki-laki. Ini gampang soalnya. Ya, istri berapa istri? 8. Kenapa 8? Ya, ini harus nanti biasa terbentuk. Karena kenapa 8? Ya, ada siapa yang mau isi. Ibu berapa? Pernah. Ada siapa mewarisi? Anak laki-laki satu saja. Berapa? Sisa. Asobah. Asuh. Nah, sekarang kita cari apa? Setelah kita sudah menghasilkan jatah masing-masingnya. Asuh masalah. 8 dengan 6 hubungannya apa? Apa? Hah? Tawafuk. Tawafuk di seperberapa? 2 kan? 8 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Kalau tamatsul bukan, kalau tamatsul kan sama penyebutnya. Kalau tadakhul juga bukan, karena 8 kan bukan kelipatannya 6. Tapi tawafuk di seperdua, 8 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Tinggal 8 bagi 2 berapa? 4 kali 4 kali 8 bagi 2 berapa tadi? 4 dikali berapa? 6 berapa? 24. Nah, sama 6 bagi 2 kali 3 24. Istri 1/8 dari 24 berapa? 3. Ya, 3. Ibu 2/4 dari 1/6 berapa? 4. Anak laki-laki sisanya berapa? Dikurangi 7. 17. Ah, sekarang kita cek ada inkisar enggak? Ada inkisar enggak? Kalau ini kan ibu ya 4 ya, orangnya 1 ya, ambil semua. Anak laki-laki 17, orangnya 1, ambil semua, enggak ada inkisar. Sekarang istri jatahnya 3, orangnya 4. Ada inkisar enggak? Pecahan enggak? Ada. Nah. Ada kan? Ini inkisar. Harus di tashih ininya nih. Asal masalahnya terbaru diperbaiki. Koreksi. Kalau inkisarnya terjadi hanya pada satu fariq, satu kelompok, ini satu kelompok istri saja, satu golongan saja, mudah. Tinggal jumlah kepalanya saja dikalikan asal masalah. Berapa jumlah istrinya? 4, kita angkat ke atas dikalikan asal masalah. Berapa 4 kali 24? Saya hanya berarti itu. Hah? 96. Ya tinggal dikali 4 kali 3 gitu langsung. 4 dikali masing-masing saham. 4 kali berapa? 12. Iya. 4 kali 4? 4 kali 17? Apa? 9? Oh, 108. Sekarang ada pecahan gak? Pada istri khususnya. Jatuhnya 12, orangnya 4. Pecahan gak? Gak ada. Berapa masing-masing istri? Berarti ada 4? Hah? Berapa? 33 kan? 68 yang anak laki-laki berapa? 68. Tuh makanya tuh 100. 68 jadi hilang tapi. Nah, ini berarti masing-masing berapa sih istri? 4 per 3, jumlahnya 4. 12 bagi 4 berapa? Ya. 3. Masing-masing istri jatanya 3/96. Kalau jadi gede jaringan 1, 12/96. Kalau di masing-masing kan 3/96. Nah itu. Ini kalau inkisarnya terjadi pada satu fariq. Yang dua fariq sudah belum? Sudah ya? Ya. Kalau dua fariq ya nggak sulit kok. Sekarang dua fariq ya, kita ganti dua fariq. Hanya ganti ini saja. Jadi sekarang dua fariq. Ya. Contoh anak laki-laki jumlahnya 2 misalkan ya. 2. Pecah enggak? Jatah itu jelas orangnya 2. Pecah kan? Berarti fariknya terjadi pada 2. Inkisarnya terjadi pada 2 farik. Istri dari 4 jatahnya 3, pecah. Anak laki-laki 2 jatah itu jelas pecah juga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hah? Mencari mahfudz kan? Mahfudz. Angka yang dijaga dihasilkan dengan membandingkan antara jatahnya si istri yang terjadi padanya farid, jatahnya 3 kan, orangnya berapa? 4. Dilihat dengan dua kacamata, tawafuk dengan apa? Tawafuk dengan apa? Lupa ya? Kok tadakhul sih? Tawafuk dengan tabayun, itu aja kan. Sekarang 3 dengan 4, apa hubungannya? Tawafuk atau tabayun dengan 4. Tabayun. Berarti 4-nya kita simpan di sini. Mahfud namanya. Angka ini dari 4. Betul kan? Sekarang anak laki-laki 17 dengan 2. Apa ini hubungannya? Tabayun juga. Diambil berapa? Ini 12, 2 ini jumlah orangnya. Nah, sekarang kita bandingkan 4 dengan 2. Hubungannya apa? Dengan 4 kacamata ini. Tamatsul, tabayun, tadakhul, tawafuk. Bagaimana 4 dengan 2? Mudah. Tadakhul, berarti kalau tadakhul diambil apa? Yang terbesar. Berarti berapa ini? Yang terbesar 4. Nah, tinggal dikali. Sama ya dengan tadi ya? Masih 4 berarti. Berapa tadi? 90? 6, terus? 12, terus? 16, terus? Berapa? 6? 6 8 2 pecah enggak? Enggak kan? 34. Nah, sudah selesai, enggak ada pecahan. Jadi istri masing-masing 3. 3. Anak laki-laki masing-masing berapa? 34. Enggak ada pecahan kan? Nah, berarti 34/96. Yang dipakai yang baru ya. Ini sudah diralat ini. Iya. Nah. Sulit enggak? Lumayan gampang, Pak. Iya, lumayan susah. Susahnya di mana? Cari apa? Cari apanya? Nah, sekarang kita lanjutkan dulu lah. Ya. Halaman berapa nih? 60 61 ya. Ini farik yang 3 sudah belum? Kalau fariknya ada 3. Enggak ada ya? Hanya 2 saja ya. Padahal 3 juga memungkinkan. Iya. Iya, betul ya. 61 ya. Berarti yang dal sekarang 61 yang dal bukan? Wa in kana tawafuqan itu. Atau yang jim? Wa in kana tabayun. Hah? Apa? Berarti yang jim. Ya. Sudah belum? Yang jadi elemen apa? Yang jim. Yang terakhir wa inwa qawil inkisar itu berarti. Oh gitu. Wa inwa qawil inkisaru yang terakhir berarti poin yang terakhir terkait dengan inkisar ya. Wa inwa qawil inkisaru ala akthara min fariqaini wa la yazidu ala arba'i firqin. Apabila terjadi inkisar, apa inkisar? Cahat. Ala aktsara min fariqaini. Kalau inkisarnya terjadi pada lebih dari 2 golongan, maka wa la yazidu ala arba'i firq, tidak lebih dari 4 kelompok. Enggak ada 5, paling banyak 4 gitu. Inkisar itu paling banyak terjadi pada 4 apa? Kelompok. Nah, iya. Enggak lebih dari itu. Maka caranya ya sudah diajarkan juga ini, nanti kita praktek aja lah. Nandur baina mahfuzaini bin nasabil arba' kama sabaqa. Kita lihat antara dua mahfuz. Mahfuz ini dihasilkan dengan membandingkan apa? Saham dengan ru'us, ya kan? Jumlah ahli waris yang berserikat padanya ya dalam satu jenis warisan. Kita lihat ya, kita bandingkan antara dua mahfuz dengan nasab yang 4, rumus yang 4 itu. Jadi untuk menghasilkan mahfudnya rumusnya cuma 2, tawafuk dengan tabayun. Iya kan? Nah, nanti untuk menghasilkan juz usaham yang nanti dikalikan dengan asal masalah itu dengan melihat dengan apa menggunakan 4? Ya, 4 rumus ya. Tsumma nanzur al-'alaqa bainan natij minhumā wa bainal mahfud. Kalau ini antum agak kesulitan dengan praktek sajalah. Ya. Kemudian kita lihat alaqah kaitan antara hasil dari keduanya dari mahfud itu. Ya. Tsumma nanzur al-'alaqa bainan natij minhumā wa bainal mahfud ats-tsalits. Ya. Kemudian kita lihat keterkaitan. Ya. Antara an-natij yang dihasilkan dari dua mahfud tadi dengan mahfud yang ketiga dengan nasab yang 4. Kemudian kita hasilkan juz usaham. Juz usaham itu ini nih. Juz usaham namanya nih. Ya. Ya. Fa nastakhrij juz usaham, kemudian kita hasilkan juz usaham wa nadribuhu dan kita kalikan dengan asma salah aw fi mablaghiha min al-aul atau jumlah ketika di situ terjadi aul. Tsumma fi siham wa hakadha, kemudian dikalikan dengan siham. Jadi gini. Sekarang kalau inkisarnya terjadi pada lebih dari 2 farik ya. Kita ambil 2 mahfud. Ya. Hasilnya bagaimana? Setelah itu hasilnya dibandingkan dengan mahfud yang ketiga. Gitu. Dan seterusnya, kita coba ya dengan lihat ya, di sini ada contoh, insyaallah enggak sulit. Seorang mati meninggalkan jiddah Jeddah. Dua jumlahnya jeddahnya. Apa jeddah? Mana ya? Nenek. Kemudian akhun li um. Apa? Akhun li um? Saudara seibu. Jumlahnya lima. Ibnu am, anaknya paman alias apa anaknya paman itu namanya? Sepupu. Kalau keponakan anak-anaknya saudara, ya kan? Kalau anaknya paman kan sepupu, ya. Sepupunya ada dua, sepupu laki-laki yang nyambung lewat paman, termasuk ahli waris ya. Jadda dua orang seperenam dibagi rata. Akhun di om saudara seibu jumlahnya lima, lebih dari satu sepertiga. Ibnu am sisanya. Lihat kita cari asma salah dulu, ya nggak apa-apa diulang-ulang agar yang belum paham jadi paham. Di sini seperenam sepertiga, enam dengan tiga hubungannya apa? Tadakhul. Diambil yang terbesar 6, dijadikan asal masalah 6. Hitung sekarang 1/6 dari 6 berapa? 1, 1/3 dari 6? 2, sisanya berapa? 3. Lihat ada pecahan enggak? Jadah, jatahnya 1, kepalanya ada 2. Pecah. Akhun li'um, jatahnya 2, kepalanya ada 5. Pecah juga ini kisar. Ibnu am, apa? Jatahnya 3, orangnya 2, pecah juga. Berarti terjadi ini kisar pada berapa farik? 3 farik. Sekarang bagaimana? Apa yang antum harus lakukan sekarang? Mencari mahfud, bukan mencari pak mahfud. Mahfud ya ini angka yang dijaga untuk nanti dihasilkan darinya juz usam. Ya, lihat caranya bagaimana? Membandingkan antara sahamnya dengan apa? Jumlah kepalanya. Jada dulu. Sahamnya satu, jumlah kepala dua. Hubungannya apa satu dengan dua? Dengan dua kacamata saja. Apakah tawafuk atau tabayun? Sudah. Tabayun. Kalau tabayun ya tinggal jumlah kepalanya ini, jumlah kepalanya ini dijadikan mahfud, disimpan dua, itu kan dua. Ya. Dua dari mana? Ya itu jumlah jaddah. Karena di situ tabayun yang terjadi ya dua tinggal dipindahkan. Kemudian aku di om. Sahamnya dua, orangnya kepalanya lima. Apa hubungannya? Tabayun atau tawafuk? Tabayun ya itu kan lima dipindahkan. Gitu kan? Mudah. Ibnu am jatuhnya tiga. Orangnya dua. Apa hubungannya dengan dua? Tabayun juga, tinggal dua dipindahkan. Nah, sekarang kita lihat ada berapa mahfud di sini? Tiga, dua, lima, dua. Nah, di sini ada yang sama dua dengan dua dijadikan satu. Cara salah satunya. Berarti tinggal dua dengan lima dibandingkan apa hubungannya dua dengan lima? Nih, lihat empat kacamata di sini. Dua dengan lima tabayun. Diapakan berarti? Kali dua dengan lima berapa? Sepuluh. Maka sepuluhnya dikali enam. Berapa sepuluh kali enam? 60. Mungkin perlu ditulis di sininya nih. Di samping 6-nya 10 sini. Ya, 10 kali 6 60. Tinggal dihitung ulang. Ya dikalikan saja dengan saham masing-masingnya 6 ini. 6 kali 6 dikali berapa? Hah? 6 kali tadi berapa? Artinya 10 ya? 10. 10 kali 10, 10 kali berapa berarti? 10 kali 1 ya? 10 kali 1 kan jadinya kan 1 sahamnya. 10 kali 1 berapa? 10. Akhli om 2, 10 kali 2 20, Ibnu am 3, 10 kali 3 30, masih ada pesan gak sekarang? Gak ada. Jadah 10 orangnya 2, pas 55. Akhli om 20 orangnya 5, pas juga 4, iya kan? Ibnu am, jadahnya 30 orangnya 2, pas 15-15. Nah mungkin sekarang masih ada contoh lagi ya. Tamarin atau tashih. Ya, latihan tashih. Hulla, uraikan, selesaikan ya al-masaila at-taliyah. Ya, masalah kasus-kasus berikut. Ah, silakan antum kerjakan dulu. Ya, antum kerjakan dulu. Ya. Setelah itu kita apa? Koreksi bersama. Seorang mati meninggalkan zaujah 4, jaddah kalau enggak ada tulisan berapa berarti 1 ya. Jaddah 1, ibn 1. Kemudian yang kedua, ba bint 3, ukhtun syaqiqah saudari perempuan 3. Saudara perempuan 3 betul. Bintun 3, ukhtun syaqiqah 3. Yang jimnya zauja 4, ibn 1, bint 1. Yang dalnya zauja 4, bint 3, ukhtun syaqiqah 2. Silakan kerjakan.